datang silih berganti. Panas hujan dan ada pelangi. Semua cuma ada di republik ini, di sini. Tinggal di republik ini, hidup santai dan ramah sekali. Apakah kamu semua menyadari indahnya? Ah, yeah. Sekali tinggal di sini, tinggal di sini, Republik Uye. Gitar berbunyi, bunga menari, awan bernyanyi. Uye sekali, we are so happy. Tinggal di sini, tinggal di sini, Republik Uye. Are you so happy? Tinggal di sini, di Republik Uye. Bagja Kubayana, aduh aduh, suka desa ha. Di atas atas kamar, aduh, lucu mangga, mangga sing rawa sing bebas di Republik Uye mah. Ceritakanlah itu semua pada dunia tentang negeri kita yang indah, Republik Uye. Datanglah kemari, buktikan sendiri pasti. Jamin semua, ku senang sekali tinggal di sini, tinggal di sini, Republik Uye. Gitar berbunyi, bunga menari, awan bernyanyi, Uye sekali.